Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ilmu faraid, hukum waris Islam, dari buku yang kita jadikan sebagai muqarrar, ya, ilmu faraid, upaya menghidupkan hukum waris Islam. Kita telah selesai bab yang ke 7 ya. Jam bab 8 sudah selesai. Nah, berarti masuk bab yang ke 9. Baik. Kita masuk pada bab yang ke 9 yaitu bab al-hajib. Ya, babul hajib. Nah, bab ini ya, bab tentang hajib atau penghalang adalah bab yang sangat penting. Dan seorang yang dia berkecimpung atau akan berfatwa dalam masalah faraid, masalah waris, dia harus menguasai bab ini. Harus menguasai babul hajib. Harus menguasai babul hajib. Artinya tidak boleh bagi seseorang untuk berfatwa, ya, menjawab permasalahan faraid kalau dia tidak mengerti bab ini, babul hajib. Karena bisa jadi dengan ketidaktahuan dia tentang bab ini, bab hajib, penghalang, dia akan memberikan warisan kepada orang-orang yang sesungguhnya terhalang. Ya. Dia tidak mendapatkan warisan karena terhalang, tetap dia kasih. Naam. Sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Ini harus kita pelajari setelah kita membahas beberapa hal yang terkait dengan ashabul furud, mengenal ashabul furud. Siapa yang berhak mendapatkan warisan dengan bagian tertentu yang telah ditentukan di dalam Al-Quran wassunnah, dan mengenal ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara ta'shib, dengan cara ta'shib, ya. Berikutnya adalah pembahasan tentang apa? Hajib. Kita baca, ya, apa yang ada dalam diktat atau buku ini. Baik. Hajib dalam bab ini adalah terhalanginya sebagian ahli waris oleh ahli waris lainnya. Ini yang dimaksud dengan bab ini, yaitu mengenal ahli waris yang tidak mendapatkan warisan karena ada ahli waris yang lain, ya. Sehingga dia tidak mendapatkan warisan sama sekali atau terhalangi dari warisan yang banyak menjadi warisan yang lebih apa? Sedikit. Naam. Ini yang dimaksud dengan bab ini, yaitu terhalanginya ahli waris oleh ahli waris yang lain. Ya. Yeah. ini membedakan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan mawani'ul irs, penghalang-penghalang apa? Warisan berupa sifat. Ya. Seperti ketika seorang itu memiliki sifat murtad, kafir, ya. Kekafiran itu menghalangi dia dari apa? Warisan. Ya, ini sifat yang ada pada diri dia. Jadi terhalangi dia dari warisan adalah sifat yang ada pada dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Ya. Tidaklah seorang muslim mewarisi hartanya si kafir, sebagaimana si kafir tidak mewarisi hartanya apa? Muslim. Nah, ini babnya adalah mawani ul irs yang telah lalu. Terhalanginya seseorang dari warisan karena sifat allati qama bihi, qamat bihi, yang ada padanya. Ya, adapun pembahasan pada bab 9 ini adalah mengenal ahli waris yang terhalangi oleh ahli waris yang lain. Ya. Taib. Seperti misalnya kakek, ayahnya ayah itu terhalangi oleh siapa? Ayah. Ya. Misalnya saya mati, ya, memiliki ayah, ayah saya masih hidup dan ayahnya ayah juga masih apa? Hidup. Dalam keadaan seperti itu yang mendapatkan warisan adalah ayah saya. Ayah saya mendapatkan semua harta yang saya tinggalkan, adapun kakek, ayahnya ayah, tidak mendapatkan apa? Warisan. Terhalangi oleh ayah. Dan itu terhalangi secara apa? Keseluruhan, tidak dapat sama sekali. Tidak dapat sama sekali. Ya. Atau terhalanginya sebagian. Terhalanginya apa? Sebagian. Contoh, seorang suami, ya, kalau istrinya meninggal dalam keadaan tidak punya anak, maka suami berhak mendapatkan setengah. Berhak mendapatkan berapa? Setengah. Jika istrinya mati, tidak punya anak. Tapi kalau sang istri itu punya anak, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, ya, maka suami ini tidak mendapatkan setengah. Dia mendapatkan berapa? Seperempat. Siapa yang menghalangi? Anak-anaknya. Anak-anaknya istri maksudnya. Ya. Terhalangi sebagian. Ya. Ibarat kran, ya. Kalau kran itu bisa ditutup total atau ditutup apa? Sebagian. Nah, demikian pula dengan hajab. Ya. Terhalanginya ahli waris dari warisan secara keseluruhan oleh ahli waris yang lain disebut hajab apa? Hirman, dari kalimat haram, ya, hirman, tidak dapat sama sekali. Adapun jika warisan yang terhalangi hanya sebagian dari jatah yang besar menjadi jatah yang lebih apa? Kecil. Maka hajib ini disebut sebagai hajib apa? Nuqsan, dari kalimat naqis, naqasa, berkurang. Setengah, ya, berkurang menjadi berapa? Seperempat, tadi contohnya, ya, atau seperempat kemudian berpindah menjadi seperdelapan. Istri itu berhak mendapatkan seperempat harta suami kalau suami tidak punya apa? Anak. Tapi kalau suami meninggal dalam keadaan punya anak, maka istri mendapatkan seperdelapan. Ya, seperapa? Delapan. Nah. Wabillahi taufiq. Bismillah. Contoh, ya, kasus seorang mati meninggalkan istri hamil muda. Ya, istrinya hamil muda, mengandung, umur 1 bulan. Ya, secara lahiriah suami ini mati, punya anak atau tidak? Tidak, tidak ada wujudnya, ya, belum ada wujudnya di alam dunia ini. Tapi di dalam rahim istrinya ini ada janin, bisa berkembang, bisa tidak. bisa keguguran, bisa terus. Nggak ngerti ini, baru satu bulan. Nah, ditunggu. Ya, nanti ada pembahasan tentang al-hamil. Ya. Taib. Terus ditunggu 2 bulan, 3 bulan. Baru 3 bulan keguguran. Keguguran. Berarti istri dapat berapa? 1/4. Ya. Kan suami enggak punya anak. Ya. Taib. Namun ternyata kemudian berkembang itu janin, ya, berkembang janin sampai 9 bulan, 10 hari lahir. Istahal, menangis. Hidup atau urip gitu ya kalau bahasa Jawanya. Taib. Berarti berapa nih sekarang jatah sang istri ini? Tidak mendapatkan 1/4, tapi 1/8. Misalnya anak yang lahir laki-laki, maka 1/8 untuk sang istri, sisanya semuanya untuk anak laki-lakinya. Asobah. Artinya ikhwatil kiram di sini, ketika sang istri dalam keadaan masih membawa janin, ada kemungkinan dapat 1/4, ada kemungkinan mendapatkan apa? 1/8. Artinya ketika ada anak itu, anak yang menghalangi dia, ya, dari 1/4 menjadi berapa? 1/8. Hajibnya apa tadi namanya? Hajib nuqsan. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ahli waris ada berapa semuanya? Laki-laki 15, perempuan berapa? 10, ya. 25. Nah. Baik. Dari 25 ahli waris itu, terkait dengan pembagian hajib hirman dan hajib nuqson ini, ada di antara ahli waris yang tidak mungkin terhalangi dengan hajib apa? Hirman. Ada yang tidak mungkin terhalangi dengan hajib apa? Hirman. Artinya dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dia mesti dapat apa? Warisan. Ya. Dan ada ahli waris yang mungkin terhalangi dengan hajib apa? Hirman. Ya. Kita baca ikhwatil kiram. Ya. Semua ahli waris, baik laki-laki atau perempuan, mungkin terhalangi oleh ahli waris lain dengan hajib hirman, kecuali 6 ahli waris. Jadi ada 6 ahli waris yang dia tidak mungkin terhalangi dengan hajib apa? Hirman. Apapun situasinya, apapun kondisinya, selama tidak ada mawani irs, ya, maka dia tidak mungkin terhalangi dengan hajib apa? Hirman. Siapa mereka? Yang pertama ayah, al-ab, ya. Yang kedua al-um, ibu. Yang ketiga adalah anak laki-laki, ibn. Yang keempat anak perempuan, bintun. Yang kelima zaujun, suami. Dan yang keenam apa? Istri, zaujah. 6 ahli waris inilah yang tidak mungkin terhalangi dengan hajib apa? Hirman. Walaupun mungkin terhalangi dengan hajib apa? Nuqson. Ya. Jadi kalau antum ditanya 25 ahli waris itu mungkin tidak hajib nuqson? Jawabannya mungkin. Semuanya mungkin terhalangi dengan hajib apa? Nuqson. Tetapi tidak semuanya terhalangi dengan hajib apa? Hirman. Ada 6 ahli waris yang tidak mungkin terhalangi dengan hajib hirman. Tidak ada satupun dari ahli waris yang bisa menghalangi mereka dengan hajib apa? Hirman. Tidak ada. 6 ahli waris ini selalu mendapatkan bagian warisan selama tidak ada mawani apa? Irs, berupa sifat tadi yang kita sebutkan, yang sudah kita bahas, ada 3 itu, ya. Al-qatlu, ya, kemudian ar-riq, kemudian ikhtilafu mada? Ad-din. Nah, riqun wa qatlun wa ikhtilafu ad-din. Perbudakan, pembunuhan, dia sebagai qatil, pembunuh, atau perbedaan apa? Agama. Baik. Faham ya, kawan ya? Jadi kalau ada kasus ya, ada 6 orang ini ya, mesti mereka dapat ya. Salah satu dari mereka tidak mungkin terhalangi dengan hajab apa? Hirman. Nah. Baik. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Untuk mengenal siapa saja ahli waris yang bisa menghalangi ahli waris lain dengan hajab hirman, Anda bisa membaca tabel berikut ini. Ya. Jadi tabel hajab apa? Hirman. Mestinya berisi 19 orang, ikhwan, mestinya. Kenapa? Karena yang 6 itu tidak mungkin terhalangi dengan hajab apa? Hirman. Betul di situ 19. 18 ditambah 1. Jadi 19. Karena mu'tiq dan mu'tiqah itu ya beda. Begitu ya. Nah. Taib. Tinggal dilihat ya. Waduh, gimana ini saya menghafalkan? Insyaallah antum hafal sendiri insyaallah namanya. Tinggal dilihat saja satu persatu kita baca, ikhwan. Satu. Kita lihat kakek. Ayahnya ayah. Ayahnya ayah ini akan terhalangi dengan hajib hirman oleh siapa? Ayah. Jadi ayah itu sebagai hajib. Sebagai penghalang dengan jenis hajib apa? Hirman. Ya. Nadribul misal, kita sebut misal, contoh. Orang mati meninggalkan ya seorang ayah, kemudian seorang kakek, yaitu ayahnya ayah, kemudian meninggalkan anak laki-laki dan seorang apa? Istri. Misal. Jawabannya gimana? Istri berapa? 1/8. Karena ada far, ada anak, thayyib. Kemudian ada ayah, ada anak laki-laki, ya. Ayah berapa? Bukan sisanya. Ayah 1/6 di sini, nah, ya. Ya, karena ada anak, ayah 1/6, kemudian ya sekaligus dia menghalangi siapa? Kakek. Menghalangi apa? Kakek, iya kan? Adapun anak laki-laki, dia mendapatkan apa? Sisa. Ya. Mafhum ya? Ya, jadi kakek ini terhalangi oleh siapa? Oleh ayah, bukan terhalangi oleh anak, tidak. Terhalangi oleh siapa? Ayah. Terhalanginya dengan jenis hajib apa? Hirman. Ya. Yang kedua, kita lihat cucu laki-laki. Cucu laki-laki ini siapa yang menghalanginya dengan hajab hirman? Hanya satu saja, yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki. Atau cucu laki-laki yang lebih tinggi. Maksudnya cucu laki-laki yang lebih tinggi, ya kalau cicit yang menghalangi adalah apa? Cucu. Ya. Ibn, ya. Yang menghalangi adalah ibn. Ya. Begitu maksudnya. Ya. Hanya satu saja yang menghalangi dengan hajib apa? Hirman. Ya. Adapun yang lainnya tidak menghalangi cucu laki-laki. Yang menghalangi cucu laki-laki dengan hajib hirman hanya anak apa? Laki-laki. Nadribu misalan, kita sebutkan misal. Seorang mati meninggalkan ya 20 cucu laki-laki, 20 ini lah. 20 cucu laki-laki ya. dan seorang istri yang sedang apa namanya, ya, sedang hamil. Ya. Ya. Bisa terbayang enggak? Sudah punya cucu, ya kan? Cucu berapa tadi? 20. Ya. Cucu dari anak laki-laki. Berarti dia sudah pernah punya anak laki-laki, tapi apa? Meninggal. Ya. Ya. Ya. Jadi punya cucu 20, ya. Dan istrinya masih apa? Masih hamil, mengandung. Ya. Atau mungkin istri yang ya muhim, seperti itu kasusnya. Walaupun 20, ya, sudah siap-siap mendapatkan apa namanya? Warisan. Ya. Siap, nunggu berapa? Warisan. Ternyata apa namanya? Lahir laki-laki. Ya sudah, pupus harapan. Begitu ya. Jadi yang dapat warisan hanya siapa? Istrinya 1/8, sisanya untuk siapa? Anak laki-laki. Terus 20 bagaimana ini? Isbiru, sabar, dia belum dapat apa? Rizki. Nah. Insya Allah dari pintu yang lain, bi'idznillahi azza wa jal. Nah. Baik. Yang ketiga, ikhwan. Saudara kandung. Ya. Kalau antum lihat urutannya, ikhwan, ya. Nah. Ya. Kita menyebutkan urutan-urutan ahli waris, ya, seperti itu namanya. Setelah usul, ya, ayah tidak masuk karena ayah tidak termasuk yang terhalangi, kan? Kakek. Nah, furu, ya, hanya cucu saja karena anak tidak termasuk, anak laki-laki tidak. Nah, sekarang tinggal saudara, ya kan? Saudara kandung. Ya. Saudara kandung. Siapa yang menghalangi saudara kandung? Nah, kalau saudara kandung ini yang menghalangi cukup banyak. Ya, ada 4 orang yang menghalanginya dengan hajib apa? Hirman. Siapa yang menghalangi saudara kandung dengan hajib Hirman? 1, ayah. Ayahnya ayah. Yang kedua apa? Kakek. Alal qawl ar-rajih. Menurut pendapat yang apa? Rajih. Karena ba'dul ulama, ya, sebagian ulama berpendapat kakek tidak menghalangi saudara apa? Kandung. Khilaf bainal ulama. Sahih dan yang benar, kakek itu menghalangi apa? Saudara kandung. Kemudian anak laki-laki, ya, dan cucu apa? Laki-laki. Kesimpulannya yang menghalangi saudara kandung adalah usul dzukur dan usul dan furu' apa? Dzukur. Asal usul mayit yang laki-laki yaitu ayah, kemudian ayahnya apa? Ayah dan furu', ya, keturunan mayit yang laki-laki yaitu anak laki-laki dan cucu apa? Laki-laki. Nah, mafhum ya, ikhwan, ya? Ya. Sekarang berpindah setelah saudara sekandung, saudara apa? Seayah. Ya. Saudara seayah ini yang menghalangi dia dengan hajib Hirman itu ada 6. Ada 6. 4 orang sama seperti yang menghalangi saudara apa? Kandung. Ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki. Ditambah yang kelima, saudara kandung. Jadi saudara kandung menghalangi saudara seayah. Apa dalilnya? Hah? Hadis yang sudah kita pernah baca, ya. Apa hadisnya? Ya. Berikanlah warisan kepada apa? Ya, yang berhak. Nah, taib. Apa yang tersisa, fama baqiya, maka diberikan kepada yang paling dekat. Laki-laki yang paling dekat. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Ya. Ya, kalau ada sisa saudara kandung dengan saudara seayah, mana yang lebih berhak? Saudara kandung, maka saudara kandung ini menghalangi saudara seayah. Nah. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah saudari kandung. Saudari kandung itu menghalangi saudara seayah. Kapan? Nah ini. Kapan? Ya, tidak setiap keadaan. Ya. Kapan itu? Ya, ketika menjadi asobah. Ma'al ghair. Ya. Kalau menjadi ashabah bil ghair, jelas ashabah bil ghair ada saudara apa? Kandung. Ya. Kalau saudari kandung mendapatkan warisan atau menjadi ashabah ma'al ghair, maka ketika itu menghalangi siapa? Saudara seayah. Nah, itu merojah lagi pembahasan tentang apa? Ashabah. Ya, labas kita sebut. Kapan saudari kandung menjadi ashabah ma'al ghair? Ketika mewarisi bersama fara'unsa. Ketika mewarisi bersama dengan keturunan mayit yang perempuan. Misal, contoh. Saya mati meninggalkan seorang anak perempuan dan saudari kandung. Misal, saya mati meninggalkan seorang anak perempuan dan saudari apa? Kandung. Bagaimana pembagian warisnya? Pembagian warisannya bagaimana? Anak perempuan saya, karena dia satu orang, maka dia mendapatkan berapa? Setengah. Ya. Setengah dia. Sisanya untuk saudari kandung. Sisanya. Ya. Setengah. Dan itu bukan fardhon, tetapi apa? Ta'siban. Dia mendapatkan sisanya itu, atau mendapatkan setengah itu, dengan cara apa? Ta'sib. Ya. Baik. Nah, kalau dalam kasus yang saya sebutkan ini ada saudara seayah, maka saudara seayah itu terhalangi oleh apa? Saudari kandung. Nah, karena saudari sekandung itu ketika itu menjadi ashabah ma'al ghair. Saya sebutkan contoh yang lain agar jelas. Saya mati meninggalkan 3 anak perempuan. Ya, meninggalkan 3 anak perempuan, kemudian saudara seayah dan saudari kandung. Ya. Saya punya anak 3 perempuan. Berapa 3 anak perempuan, ikhwan? Bagiannya 2/3. Ya, 2/3 apa? Harta. Kemudian di hadapan kita ada 2 orang, yaitu saudara laki-laki saya yang seayah dan saudari saya yang sekandung. Ya. Taib. Saudari sekandung saya itu dalam kasus ini, dalam keadaan ini dia menjadi ashabah ma'al ghair bersama dengan apa? Fara'unsa. Ya. Maka dia nanti menghalangi saudara seayah. Saudara seayah. Nah. Jadi kalau antum ditanya, apa mungkin ya perempuan menghalangi apa? Laki-laki. Ya, ini contohnya kasusnya. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Ashabah ma'al ghair. Apa dalilnya, ikhwan? Hadis ashabah ma'al ghair. Ada kasus di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kotorol tidak saya sebutkan nih dalilnya, hadisnya. Ya, semoga pada cetakan berikutnya kita sudah sebutkan. Ya. Ya, kita sebutkan dalilnya. Itu hadis di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memberikan ya warisan kepada saudari apa? Ya, sekandungnya mayit. Ya. Ta'siban, karena bersama dengan siapa? Bersama dengan fara'unsa. Ya, fara'unsa. Artinya istadalla atau istadallu bi hadzal hadis. Ya, belum kita sebutkan di dalam buku ini, ikhwan. Insyaallah wadih ya, kita sudah sampai pada ahli waris yang keempat yang mungkin terhalangi dengan hajab apa? Hirman, ya. Dan dengan beberapa contoh asilah yang kita sebutkan dengan jawabannya. Ya. Mudah-mudahan wadih, ya, bisa difahami. Adapun berikutnya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bi'idnillahi azza wa jal. Naktafi bihadal qadri. Wassalallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.